ku pernah berjanji padamu untuk selalu bersamamu. Maaf, aku harus pergi dan kembalikan cinta yang kau beri padaku. Maaf, ku melukaimu. Rasa cintaku untukmu kini telah memudar pada. Sayang, aku tahu kau tak mungkin mengerti. Tiada yang dapat ku berikan, terima saja semua ini. Buang aku dari hidupmu. Lupakan semua tentang aku. Jangan kau harap dan kembalikan cinta yang kau beri padaku. Maaf, ku melukaimu. Rasa cintaku untukmu kini telah memudar padamu.